Juga pemirsa yang ada di rumah, langsung saja kami persembahkan untuk Anda peserta dari Indonesia dengan lagu Air Mata Darah, kita sambut Reza. Sungguh terlalu cair dengan sedu sedanmu itu. Sudah seringkali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Dari 6 komentator. Aduh. Aduh.